Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi وصار بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد معشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk bisa bermajlis, untuk kita sedikit saling mengingatkan. Semoga apa yang kita pelajari di dalam kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita diberi taufik untuk mengamalkan setiap ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Naam. Ahibati fillah azzakumullah. Dari sejak dulu dan sampai sekarang selalu ada orang-orang yang mereka itu mengaku mencintai Allah, mengaku disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Di antaranya misalkan seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka mengatakan, kami ini anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan pengakuan orang-orang Ahlul Kitab ketika itu. Mereka mengaku sebagai orang-orang manusia yang disayangi, yang dicintai oleh Allah. Makanya sebagaimana kita tahu dalam sejarah, khususnya orang-orang Yahudi, mereka menganggap bangsa mereka, ya, ras mereka adalah bangsa dan ras yang terbaik, yang paling mulia. Sehingga menganggap rendah, ya, bahkan menganggap ras dan bangsa selain mereka itu bisa diperbudak. Karena mereka menganggap diri mereka adalah tadi manusia pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal ini pula apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul maut." Katakan wahai Nabi, wahai orang-orang Yahudi, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan ini kepada orang-orang Yahudi yang mereka mengaku ini sebagai kekasih-kekasih Allah. Wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillah, kalau kalian itu menyangka, menganggap bahwasanya diri kalian itu adalah wali-wali Allah. Wali itu ya, kekasih, ya, orang yang dekat, orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan dan bantuan, itu wali. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kata wali, ya, jamaknya aulia, itu berasal dari kata wala. Wala itu inti, ya, kata Imam Ibnu Faris rahimahullahu taala dalam Maqayisil Lughah, ya, wawu, lam dan ya aslun sahihun yadullu alal qurb. Kata yang tersusun dari huruf wawu, lam dan ya, itulah asal kata wali. Itu asalnya mengandung makna qurb, kedekatan. Sehingga kata para ulama, istilah wali, ya, dalam istilah syariat itu menunjukkan kedekatan, menunjukkan kecintaan, dan menunjukkan an-nasr. Ya. Makanya kata mereka sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan yang namanya wali, ya, atau wilayah, asal wilayah itu al-mahabbah wal qurb. Nah, asal kata wilayah atau wali tadi itu, ya, itu mengandung di situ unsur kecintaan dan kedekatan. Nah, ketika tadi di dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu menganggap diri mereka sebagai wali-wali Allah. Sebagai manusia yang dekat dengan Allah. Sebagai manusia yang disayangi dan dicintai oleh Allah. Nah, ini dugaan atau klaim mereka, sangkaan mereka. Akan tetapi, ya, lagi-lagi yang namanya klaim, ya, kemudian mengaku-ngaku itu ya mudah, ya. Siapapun bisa. Ya. Maka sampai sekarang pun demikian. Kalau kita lihat orang yang ngaku wali atau kemudian dianggap sebagai wali, ya banyak. Tapi nanti akan kita ketahui seperti apa sesungguhnya wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun tidak ikut-ikutan salah di dalam menyikapi, disebabkan karena salah di dalam memahami siapa itu wali. Karena kesalahpahaman, ya, ketika seseorang itu salah di dalam memahami siapa itu wali Allah, realitanya menjerumuskan seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang baik dalam akidah maupun amalan. Tidak sedikit orang yang salah di dalam memahami masalah wali, akidahnya menyimpang, ya, bahkan terjatuh di dalam kesyirikan. Nah, karena ini, makanya sangat penting kita itu memahami, ya, tentang wali Allah Subhanahu wa taala seperti apa sesungguhnya. Tentu untuk bisa memahami wali Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya itu seperti apa, ya, dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana Allah dan Rasulnya mensifati wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini yang sebagiannya insyaallah nanti akan kita lihat, ya, akan kita pelajari bersama. Ahibati fillah azzakumullah. Terkait dengan orang-orang yang mengaku mencintai Allah, mengaku dicintai dan disayangi oleh Allah, mengaku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang isinya ujian terhadap mereka. Untuk menguji benar tidak pengakuan mereka. Klaim dan dawaan mereka itu benar atau sekedar ngaku-ngaku saja. Nah, oleh karena itu diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya, salah satu ulama besar generasi kedua, yaitu generasi tabi'in, beliau mengatakan, dan juga yang lainnya, ya, selain beliau pun mengatakan yang semisal, beliau mengatakan, za'ama qawmun annahum yuhibbunallah. Ada sekelompok manusia yang mereka menyangka bahwasanya mereka itu mencintai Allah. Fattalahumullahu bihadil ayah. Kata beliau, maka Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan ayat ini. Yaitu kemudian beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yakfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Naam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya untuk menguji orang-orang yang menyangka sebagai orang yang dicintai oleh Allah atau mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan kepada nabinya, Qul, katakan wahai nabi. Katakan kepada itu orang-orang yang ngaku cinta Allah dan dicintai oleh Allah. Katakan kepada mereka, In kuntum tuhibbunallah, jika kalian memang mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka yuhbibkumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha mengampuni, maha pengampun, dan maha penyayang. Ahibati fillah a'azzakumullah, maka ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayatul mihnah, ayat ujian. Karena memang isinya ujian. Untuk menguji tadi orang-orang yang mengaku mencintai Allah dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Naam. Ahibati fillah a'azzakumullah. Nah. Untuk mendapatkan kecintaan Allah. Dengan kata lain, untuk bisa mencapai derajat wali, disebutkan di dalam ayat tadi, untuk supaya mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala yang maknanya ya, menjadi wali, di antaranya adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ini ujiannya di sini. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka baru yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Naam. Jadi ahibati fillah azzakumullah, untuk mendapatkan kecintaan Allah, untuk membuktikan bahwasanya dia memang mencintai Allah kemudian Allah mencintai dirinya, buktinya adalah mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mengikuti ajaran Nabi. Bukan malah sebaliknya. Ya. Karena tersebar di sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya justru orang yang menjadi wali itu kalau bebas lepas dari syariat Nabi. Kalau masih ya, menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya belum bisa mencapai derajat wali. Derajat wali itu akan bisa dicapai kata mereka kalau sudah sampai tingkatan hakikat atau tingkatan makrifat. Sudah tidak perlu lagi syariat. Makanya mereka mengatakan kalian itu masih derajat paling rendah. Derajat syariat itu loh para wali. Sudah tidak perlu lagi menjalankan syariat. Makanya tidak heran kalau ada di antara orang-orang yang justru malah tidak sholat, ya, tidak melakukan kewajiban-kewajiban, meninggalkan kewajiban-kewajiban, melanggar larangan-larangan. Ya, ya barangkali judi ya ikut, ya, minum khamer, ya, dan hal-hal yang terlarang lainnya. Karena menganggap itu sudah sampai derajat hakikat. Tidak perlu lagi menjalankan syariat. Orang yang sudah sampai derajat wali tidak perlu lagi menjalankan syariat. Ini kan justru kebalikan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bukti seseorang itu mencintai Allah dan dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala manakala mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tadi kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi, kalau memang kalian itu mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, ya, secara umum mengikuti syariat beliau. Mengikuti baik dalam perkara yang wajib ataupun dalam perkara yang sunnah. Oleh karena itu, seseorang yang dia itu menjalankan perkara-perkara yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah melalui syariat nabinya. Ya. Demikian juga mengikuti hal-hal atau melakukan hal-hal yang disunnahkan, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ma'ruf, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya. Yang insyaallah ya antum terutama thalabatul ilmi sudah hafal. Yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Arba'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan kepada dirinya. Intinya, yang paling Allah cintai ketika seorang hamba itu mendekatkan diri kepadanya dengan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Kalau seseorang itu melakukan perkara-perkara yang diwajibkan, itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian ditambah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis qudsi ini, dan tidaklah, ya, dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang nafilah, yang sunnah, yang tidak wajib. Setelah melakukan yang wajib, dia menambah yang sunnah. Nah, apa kata Allah? Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, hatta uhibbahu, maka sampai aku mencintai dia. Nah, maka Hadis ini menunjukkan bahwasannya dengan seseorang itu menjalankan perkara-perkara yang wajib, kemudian menambah, ditambah lagi melakukan perkara-perkara yang sunnah, maka ini yang mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, justru malah meninggalkan syariat. Nah, ini kebalik. Nah, jadi intinya ahibati fillah a'azzakumullah, jalan pertama untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-A'raf, ya, di awal-awal, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah. Nah, ini perintah Allah. Ikuti. Apa yang diikuti? Ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan, ya, kepada kalian dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Ikuti itu. Ya. Maka sangat banyak ayat-ayat yang memerintahkan agar kita itu mengikuti syariat, bukan meninggalkan syariat. Nah, barakallahu fiik. Maka sungguh terbalik penilaian dan anggapan yang menganggap bahwasanya yang namanya wali itu justru lepas dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya, wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya, dalam surat Yunus, ya, ayat 62-63. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sungguh wali-wali Allah itu, mereka tidaklah takut dan mereka tidak sedih. Terus Allah menyebutkan siapa wali Allah itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Beriman terhadap apa saja yang diturunkan oleh Allah tadi, kemudian diikuti, bertakwa kepada Allah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu kan takwa. Nah, jadi wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Secara umum, semua orang yang beriman dan semua orang yang bertakwa adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu waliyul mu'minin, kata Allah. Dan Allah adalah walinya bagi orang-orang yang beriman. Nah, ahibati fillah azzakumullah, tadi kita sebutkan bahwasanya secara umum wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Semuanya. Maka secara umum, istilah wali secara umum, ini wali secara umum, adalah semua orang yang beriman. Tetapi sebagaimana keimanan seseorang itu tidak sama, sebagaimana ketakwaan seseorang itu tidak sama, maka kewalian seseorang pun tidak sama. Tadi kita sebutkan, ya, inti daripada wali itu menunjukkan kedekatan, kecintaan, dan pertolongan. Seorang wali, maka dia adalah orang yang dekat dengan Allah, yang dicintai oleh Allah dan senantiasa akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekali lagi, ini pun sebanding dengan apa yang dilakukan oleh manusia itu. Sebagaimana kedekatan, upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kan beda-beda. Tidak sama, ya kan. Ada orang yang sregep, ya. habis melakukan sholat fardu, melakukan sholat sunnah, ya. Ada kesempatan melakukan puasa sunnah, dia puasa sunnah. Nah, hal-hal yang sunnah berusaha dikerjakan, ada. Ada juga yang malas lah, sing penting sing wajib lah, wis cukup. Sing penting ora dosa. Kan kayak gitu, ada. Intinya, upaya orang mendekatkan diri kepada Allah itu berbeda-beda. Maka, sejauh itu pula, Allah subhanahu wa ta'ala dekat kepada hambanya. Semakin seseorang itu mendekat kepada Allah, maka semakin dekat pula Allah kepada hambanya. Semakin seseorang itu mencintai Allah, maka Allah pun akan semakin mencintai dirinya. Semakin seseorang itu menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong dirinya. Nah, intang surullah yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang surkum, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ihfadillaha yahfalka. Jagalah Allah. Jagalah aturan Allah. Jagalah syariat Allah. Jagalah perintah-perintahnya dengan dikerjakan. Jagalah larangan-larangannya dengan ditinggalkan. Jagalah Allah. Maka yahfalka, maka Allah akan menjagamu. Dan pembelaan manusia seseorang terhadap agama Allah, syariat Allah, kan tidak sama. Ya. Penjagaan seseorang terhadap syariat Allah pun berbeda-beda. Nah, maka berbeda-beda pula mereka mendapatkan pertolongan dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ala kulli hal ahibati fila azakumullah. Nah, di sini untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan dengan sebaliknya. Untuk mencapai derajat wali, ya, semakin dekat kewalian, semakin tinggi tingkat kewalian adalah semakin mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin berpegang teguh dengan sunnah. Bukan sebaliknya, malah banyak melakukan bid'ah, meninggalkan sunnah. Lah kok wali sih, gimana? Nah, tapi ya itulah maksudnya, banyak di antara manusia tadi itu, nah, wali gue ya bisa melakukan hal-hal yang khariqul adah, yang di luar kebiasaan. Bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, kalau bisa, umumnya orang tidak bisa jalan di atas air, kok bisa jalan? Oh, wali. Bisa terbang, apalagi sholat Jumatnya nang Mekah, kan? Wah, wali. Ya kan? Jadi, bisa menghentikan hujan, ya, lagi pengajian tablik akbar besar, ya, tengah lapangan, ya, atau bahkan barangkali di stadion, ya, hujan deras kayak gitu, wah, terus dihentikan hujannya, wah wali, ya. Lagi ada angin ribut, aja ribut berhenti. Ya. Wali. Kalau yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa itu, ya, langsung dianggap, ah, itu wali. Nah, tidak melihat amalannya, akidahnya seperti apa. Sing dilihat cuman itu dan tampilan. Ya. Kalau yang sregep, yang sorbanan, ya kan, gawa tasbih, ya kan, kalungan sajadah misalkan, atau kalungan apalah, ya, wah, Nak bisa hal-hal seperti itu, ya wali. Tapi kalau tidak pakai seperti itu, tapi pakai kemenyan, misal, ya, terus apa namanya, pakai pakaian item-item, gitu ya, kemudian pakai tongkat barangkali, ya, tongkatnya gambar ulama neng, misal, ya kan, kemudian terus kayak orang urus, ya, orang pernah sholat, nah baru, ya, bukan wali. Bedanya cuma penampilan tok. Tidak menyadari kalau ada orang yang berusaha menipu. Nah, menipu. Aslinya dia adalah wali setan. Ya. Nah, temannya dan penolong-penolongnya setan. Tetapi menampakkan supaya mendapatkan simpati dan banyak pengikut. Ya karena tidak memahami ini. Yang penting memiliki kemampuan yang luar biasa sudah. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma'i wa yatiru fil hawa." Kata Imam Syafi'i, "Jika engkau melihat seseorang berjalan di atas air dan terbang di udara, ya, fala ta'tabiruhu hatta tu'radu amruhu 'alal kitabi wa sunnah." Jangan kamu anggap dia sampai engkau membandingkan urusannya, ya, keadaan dia, akidahnya, muamalahnya, ibadahnya, sampai kamu bandingkan, ukur dengan Alkitab dan sunnah. Maknanya apa? Kalau memang akidahnya, amaliyahnya, keyakinan dan perbuatannya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kok bisa melakukan hal-hal yang luar biasa? Nah, itu baru wali Allah. Adapun kalau bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi keyakinannya, akidahnya, amaliyahnya itu berseberangan dengan Alkitab dan Sunnah, jelas dia adalah walinya setan. Dekatnya dengan setan. Sehingga setan juga yang menolong dia. Yang bisa membuat dia seperti itu. Setan yang membantunya. Nah. Dan dia otomatis melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada setan. Tayyib barakallahu fikum. Nah. Itu yang pertama. Itu untuk mendapatkan kecintaan Allah adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya, dan mengikuti Nabi tadi baik dalam hal yang wajib ataupun dalam hal yang sunnah sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari tadi. Kemudian untuk mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa taala adalah dengan zuhud di dunia. Zuhud di dunia. Zuhud itu, ya, hanya melakukan sesuatu yang mengambil perkara dunia yang bermanfaat untuk akhirat. Yang dia ambil di dunia ini, yang dia kerjakan, yang dia nikmati di dunia ini, kalau itu bermanfaat untuk akhirat dia. Ya, kalau ada sesuatu yang meskipun halal boleh, tetapi kok setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang, melakukan itu atau mengambil perkara itu tidak mendatangkan maslahat di dunia, ya apa? Tidak mendatangkan maslahat di akhirat. Tidak mendatangkan kebaikan di akhirat meskipun halal tidak dikerjakan. Tidak diambil. Jadi pertimbangan melakukan sesuatu, mengambil sesuatu, itu kalau bermanfaat di akhirat. Apa dalilnya ini? Hadis yang ma'ruf. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku sebuah amalan. "In amiltuhu," kalau aku melakukan amalan itu, "ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas." Maka Allah Subhanahu wa taala akan ya mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Apa? Tunjukkan kepadaku amalan yang kalau aku kerjakan Allah cinta kepadaku, manusia pun cinta kepadaku. Apa? Yang pertama, yang terkait dengan pembahasan kita, yang mendatangkan kecintaan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah di dunia. Berperilakulah zuhud yang seperti tadi kita sebutkan di dunia ini. Maka niscaya Allah akan mencintaimu. Kalau pengin dicintai Allah Subhanahu wa taala, bersikaplah zuhud. Berupaya untuk melakukan, memilih perkara di dunia ini sesuatu yang bermanfaat untuk kita nanti di akhirat. Kita timbang. Yang mau kita lakukan, yang mau kita nikmati, konsumsi. Ini bermanfaat untuk kita nanti di akhirat atau tidak. Itu. Meskipun sih, kalaupun misal ya, taruhlah tidak bermanfaat. Tetapi bermanfaat sekedar di dunia. Dan itu halal boleh. Ya tidak masalah. Maksudnya halal-halal saja, tidak terlarang. Tetapi kalau ingin mendapatkan benar-benar kecintaan dari Allah yang melebihi dari yang lainnya adalah dengan bersikap zuhud. Nah, melakukan sesuatu yang memang timbangannya itu manfaat di akhirat ataukah tidak. Baik. Ahibati fillah azzakumullah. Kemudian untuk menyingkat waktu, ya. Yang ketiga, di antara yang kita upayakan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar kita mengklaim cinta tok gitu ya. Tetapi benar-benar Allah mencintai kita. Adalah kita berdoa. Upaya kita di antaranya adalah dengan berdoa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mencontohkan untuk kita semuanya sebuah doa. Ya, seperti yang diriwayatkan ya oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan dihasankan oleh sebagian para ulama. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, "Allahumma inni as'aluka hubbak." Ya Allah, "Inni as'aluka hubbak." Sesungguhnya aku memohon kepadamu apa? Cintamu. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu. Maksudnya cintai aku. Ya Allah, aku minta kepadamu kecintaanmu. "Wa hubba man yuhibbuk." Dan juga aku memohon kepadamu kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Jadi, ya Allah, berikan kepadaku kecintaanmu. Dan jadikan orang-orang yang mencintaimu itu juga cinta kepadaku. Kita memohon Allah mencintai kita. Orang-orang yang mencintai Allah pun cinta kepada kita. Kemudian, Nabi mengatakan di dalam doanya, "Wal amal alladhi yuballiguni hubbak." Dan berikan kepadaku amalan. Ya. Aku meminta kepada engkau, anugerahkan kepadaku amalan yang bisa menyampaikan diriku sampai kepada kecintaan kepadamu. Anugerahkan aku amalan. Beri taufik. Beri pertolongan untuk bisa melakukan amalan-amalan yang bisa mendapatkan kecintaanmu. Nah. Ini ya, di antara upaya agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ahibati fillah azakumullah, secara ringkas kita sebutkan di antara buah dari kita mendapatkan kita mencintai Allah dengan melakukan upaya-upaya tadi. Ya. Kalau kita melakukan sebagian upaya tadi atau di antara upaya-upaya tadi, mengikuti Nabi, ya kan? Kemudian zuhud di dunia, ya. Kemudian berdoa. Intinya berusaha untuk mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Maka yang akan kita dapatkan pertama, Allah itu mencintai kita. Ya. Allah mencintai kita. Nah, sebagaimana di dalam ayat tadi dalam surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Katakan wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Buah yang kedua, Allah mengampuni dosanya. Yang pertama, Allah mencintai dia. Ya. Yang kedua, Allah mengampuni dosanya. Nah. Kata para ulama, Allah mengampuni dosanya ini ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama disebabkan karena cintanya itu sendiri langsung otomatis Allah mengampuni sudah. Langsung dosa-dosanya diampuni karena kecintaan dia. Karena Allah mencintai dia. Atau ya, yang disebutkan oleh sebagian ulama yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada dia, sehingga minta ampun kepada Allah, sehingga diampuni dosanya. Atau sehingga dia melakukan amal saleh yang menghapus dosa-dosanya itu. Ya. Karena dosa bisa terhapus diantaranya dengan minta ampun kepada Allah. Dan juga bisa terhapus dengan amal-amal saleh. Maka bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada dia untuk beristighfar, untuk bertaubat. Memberikan taufik kepada dia untuk melakukan amal-amal kebaikan. Sehingga amal-amal kejelekan yang dilakukan itu terhapus. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau seseorang itu benar-benar mencintai Allah dan mengupayakan cinta. Ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara buah dari ya, kita benar-benar mencintai Allah dengan sesungguhnya. Bukan sekedar klaim. Adalah orang-orang di dunia ini pun, orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang baik, itu pun akan mencintai kita. Nah, akan mencintai kita. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba abdan da'a Jibril. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah mengatakan, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya aku, kata Allah kepada malaikat Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Ya. Kemudian fayuhibbuhu Jibril, kata Nabi. Kemudian Jibril pun mencintai orang itu. Ya. Summa yunadi fis sama, bukan hanya Jibril saja yang mencintai dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril pun ya, menyeru kepada seluruh penduduk langit, para malaikat. Malaikat Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Sungguh Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ini seruan malaikat Jibril kepada para penduduk langit, para malaikat. Nah, sehingga para malaikat pun mencintai dia. Bahkan lebih dari itu, kata Nabi alaihissalatu wasallam, "Tsumma yudha'lahul qabul fil ard." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan atau menjadikan orang-orang di bumi itu pun mau menerima dia, mencintai dia. Nah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang, maka penduduk langit dan penduduk bumi akan mencintai dia juga. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Maryam ayat 96. Innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, ya, beriman dan beramal saleh, bukan meninggalkan syariat Nabi, bukan. Apa? Sayaja'alu lahumur rahmanu wuddan, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka wud, ya, kecintaan. Maksudnya di sini tadi, menjadikan orang-orang itu mencintai dirinya. Menjadikan makhluk-makhluk, baik di langit maupun di bumi pun mencintai dirinya. Nah, ini wallahu a'lam bissawab. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Kita semuanya berupaya untuk bagaimana membuktikan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beberapa hal yang, ya, diantaranya tadi yang kita sebutkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaannya jawabannya panjang-panjang. Barakallahu fikum. Nah, tidak mungkin untuk dibahas singkat, ya, membuat salah paham, ya kan? Nah, ya, barangkali suatu ketika, ya, kalau ada kesempatan kita bahas di antara atau sebagian pertanyaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Dan alafu tidak bis atau tidak sempat menjawab. Dan mungkin kalaupun menjawab, ya, seadanya, sebisanya. Barakallahu fikum. Napa bibi hada? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.